mengerti kemarin kau berbalik meninggalkanku tak kusimpan sisa dendam. Lihat nanti kita buktikan siapa aku. Menyesali keputusanmu tak kusimpan sisa dendam. Kubuktikan aku lain dengan kemarin.